bersyukur, mohon panjanglah umur. Pimpinan yang teratur, penyeleweng pun kabur. Siapa yang tak jujur, bisa babak belur. Oh, mari sama-sama. Oh, gilas masa. Jangan sekali-kali melakukan korupsi. Seluruh rakyat benci, kau takkan bisa lari. Rakyat sahabat abdi, janganlah disakiti. Dalang-dalang korupsi takkan diampuni. Rakyatnya sehat, negara jadi kuat, pembangunan meningkat, pengangguran dibabat. Kalau rakyat melarat, kejahatan meluncat, negara pun sekarat, darah tinggi kumat. Oh, mari sama-sama, oh, membangun negara. Oh, siapkanlah jiwa, satu nusa, ya, satu bangsa. Rakyat benci, kau takkan bisa lari. Rakyat sahabat abdi, janganlah disakiti. Dalang-dalang korupsi takkan diampuni. Bahagia hati di musim ini, musimnya remaja bercinta. Basah pematang karena hujan, gadis memotong padi. Mungil kakimu jelas membekas, engkaulah si jantung hati. Kembang-kembang desa, kembang sejati pujaan hati. Kembang-kembang desa, lama dipandang cinta berusaha. Bawa bahagia, gadis menyunting bunga. Rasa menyumbang di dalam dada, ingin mengucapkan cinta. Kembang

buang saja diriku, jangan menyiksaku, bila kau tak dapat percaya. Dadaku, lalu lihat isi hatiku. Biar puas dengan saja sumpahku, sungguh matiku sayang padamu. Mana mungkin ku terpesona lagi, langit bumi bersaksi. Darimu ku tahu arti cinta suci yang lama ku nanti. Darimu ku tahu arti hidup benar yang dulu ku benci. Hanya satu kau, kau, kau gadis milikku. Hanya satu kau, kau, kau gadis yang ku rindu. Hanya satu mu, mu, mu yang ku cintai. Hanya dirimu, mu. Kau percaya padaku, apalagi yang mesti ku tunjukkan agar kau menghilangkan bimbangmu. Percayalah tak akan ku ingkari apapun yang terjadi. Darimu ku tahu arti cinta suci yang lama ku nanti. Darimu ku tahu arti hidup benar yang dulu ku cari. Hanya satu kau, kau, kau gadis milikku. Hanya satu kau, kau, kau gadis yang ku rindu. Hanya dirimu, mu, mu yang ku cintai. Hanya dirimu, mu. Satu rayuan dia yang lain pun begitu. Tiada bosan menghujaniku dengan kata menjulur ke arah cinta, agar aku sudi membalasnya. Kasih, ku ingin kau ada, pambila ia di sini. Kasih, hindarkanlah aku dari ulah yang pasti kau benci. Hanya padamu ku bergayut, maka coba lindungi aku dari rayuan selain darimu. Oh, maka coba lindungi aku dari rayuan selain darimu. Oh, oh, oh. Hari-hari ku dapati senyum yang ceria. Hari ini ku dapatkan apa yang ku cari. Hari ini ku dapat bernyanyi-nyanyi. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Du-du-du-du-du. Mari nikmati esok bukan hari ini. Matahari bersinarlah untukku sehari. Burung-burung nyanyikan lagu cinta untukku. Malam hari bulan bintang bersinar cemerlang untuk kita yang dimabuk manis cinta. Ku usap-usap rambutmu, ku cium-cium pipimu. Hanya sehari, esok bukan hari ini. Kuukir nama kita, kuukir nama kita. Di batu tempat duduk kita berdua. Hanya kau dan aku di sana. Di sana memadu cinta kita satu sehati. Adakah kau, kau telah berjanji. Ku kan tepati hari ini bukan esok bukan hari ini. Hari-hari, hari-hari ku lalui indah. Hari-hari ku dapati senyum yang ceria. Hari ini ku dapatkan apa yang ku cari. Hari ini ku dapat bernyanyi-nyanyi. sha la la la la la la la du du du du du. Mari nikmati esokan hari ini. Kuukir nama kita, kuukir nama kita. Oh, di batu tempat dur kita berdua. Hanya kau dan aku di sana. Memadu cinta kita satu sehati. Adakah kau, kau, kau telah berjanji. Adakah ku kan tepati. Hari ini bukan, esok bukan hari ini. Dendam lagi. Haruskah ku diam menyerah dan patah di hati. Harapan masih menjelang selama mentari terang. Engkaulah lembaran hidupku di masa-masa yang telah lalu. Sayang, kini daku sendiri. Oh sayang, oh, bolehkah daku kembali membuka lembaran untuk mengenangkan saat yang penuh kenangan. Mengapakah kita berpisah hanya karena difitnah? Haruskah ku diam menyerah tak berdaya lagi. Badai pun akan ku terjang. Lautan luas membentang. Bukanlah penghalang bagiku agar ku dapat memelukmu lagi. Sebuah dusun yang sunyi, hampir tiada penghuni. Tinggallah seorang gadis bersama kakek tercinta. Cantik manis tiada dua, Siti Aisyah namanya. Tersebar kemana-mana, gadis asli Indonesia. Oh Siti Aisyah, bunga sempurna. Oh menawan hati setiap pria. Bila melihatnya hati lalu tergoda. Bila melihatnya hati hati lalu tergoda. Kalau bangun pagi-pagi, ia memasak dan mencuci. Burung-burung pun bernyanyi, bergembira menemani. Habis masak, ia mandi, kainnya lengket sekali. Sangat mendebarkan hati, berkedip tak sempat lagi. Oh, Siti Aisyah bunga sempurna. Oh, menawan hati setiap pria. Bila ingat dia, jatuh hati jadinya. Bila ingat dia, jatuh hati jadinya. Pasir putih, lamunan jauh ke depan. Sesayup mata memandang, lautan luas membentang. Jauh di kaki langit, oh di balik awan. Tempatku dilahirkan, dimanjang dan disayang. Masih terngiang di telingaku, cerita di desa dulu. Berita tentang kota nan penuh kilau cahaya. Hati rasa tergugah, oh ku tinggalkan desa. Hidup di kota ini. Tinggal kulit pembalut tulang, badan kurus memang tak makan. Jerih pagi habisnya malam. Sakit-sakit seorang, panggil-panggil tiada yang datang. Maklum badan tinggal sebatang, hidup di negeri orang. Malang di rendung malam, hidup di rantau seberang. Tergores rindu padamu kasih, yang kini jauh di sana. Entahlah kapan datang, waktunya akan bersua. Pilu karena rindu, oh inginlah pulang. Tempat penawar duka, hayang padamu seorang. Teringat kala di pasir putih, di sana kita berdua. Sesayup mata memandang, yang nampak wajahmu jua. Jauh engkau di sana, oh masih di desa. Dia yang menyantikan janji yang bahagia. Tinggal kulit pembalut tulang, badan kurus memang tak makan, jadi pagi habisnya malam. Sakit-sakit-sakit seorang, panggil-panggil tiada yang datang, maklum badan tinggal sebatas. Memang tak makan, jadi pagi habisnya malam. Sakit-sakit-sakit seorang, panggil-panggil tiada yang datang, maklum badan tinggal sebatang. Hidup di negeri orang, malang di rendung malam, hidup di rantau seberang. Semuanya telah ku berikan, kepadamu. Kini kau ikuti jual langkahku yang hanya tinggal satu-satu. Mungkin kau tak pernah rela, mungkin kau tak pernah puas. Aku masih berjalan dengan kaki-kakiku. Aku masih berjalan dengan kaki-kakiku. Aku ini takut bayangan bung, walau takdir bukanlah darimu. Aku ini untuk siapakan, sedang diriku sendiri tak pernah mengerti. Untuk apa dan siapa diriku ini? Bebas, bebaskan diriku ini dari beratnya beban jiwaku. Bebas, bebaskan diriku ini dari beratnya beban. Bukankah semuanya telah kuberikan kepadamu?